Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam serta nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah terbesar bagi umat manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk di atas lembaran yang putih bersih, tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan menyimpang. Ikhwati fillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang berkenaan dengan pendidikan dan dengan manhaj. Kita sekarang masuk kepada al hadis tsani asyar, hadis yang ke-11. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqah, wa irshaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka sadaqah, wa basaruka lirajuli ar-radi'il basari laka sadaqah, wa imatatuka al-hajara wash-shawkata wal-'idma min at-tariq 'anil tariqi sadaqah, wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Kamu memerintahkan kamu beramal ma'ruf dan nahi mungkar, itu juga sedekah bagimu. Engkau memberikan petunjuk jalan bagi seseorang yang sedang tersesat, itu juga sedekah. Kemudian pandanganmu kepada seorang yang kotor pandangan belas kasih, itu adalah juga sedekah. Kemudian engkau menyingkirkan batu, duri dan juga tulang dari jalan, itu sedekah. Serta engkau mengisikan isi embermu kepada ember saudaramu adalah sedekah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Imam At-Tirmidzi juga Ibn Hibban. Penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan tentang hadis ini adalah fihi kathratu ababil khair, bahwa di sini Rasulullah SAW menunjukkan pintu-pintu kebaikan itu banyak, tidak hanya satu. Menunjukkan bahwa kita, kalau kita ingin beribadah, tidak bisa melaksanakan ibadah yang satu, masih banyak pintu-pintu ibadah yang lain. Bahkan kalau kita lihat di sini, ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak perlu modal, ya, tidak perlu harta, tidak perlu uang. Sedekah yang bisa dilakukan oleh siapa saja asal mau. Wa fihi ta'thirun niyyah fi ja'lil 'adat 'ibadat. Hadis ini juga ada pelajaran, yaitu apa? Bahwa niat itu berpengaruh menjadikan suatu kebiasaan menjadi ibadah. Ya, contoh memang orang biasa senyum-senyum. Kalau ketemu saudaranya tersenyum, ketemu orang lain tersenyum. Ya, asal jangan ketemu akhwat saja senyumnya, tapi senyum pada sesama muslim. Maka itu adalah sedekah kalau diniatkan untuk ibadah. Namun sebaliknya, sebuah ibadah jika diniatkan hanya sebuah rutinitas, maka dia bukan ibadah. Contoh, orang sholat. Sholat jelas itu awalnya adalah ibadah. Tapi karena kalau niatnya itu hanya karena ingin dilihat orang atau karena takut malu sama orang lain, maka tidak jadi ibadah. Jadi niat, ya, niat itu berpengaruh dalam adat bisa menjadi ibadah atau ibadah bisa menjadi adat. وفيه عدم معاناة الإسلام بالتحقيق مبدأ الترابط والتعاون بين المسلمين. Hadis ini juga menunjukkan betapa besar perhatian Islam tentang bagaimana untuk mengkondisikan, yaitu adanya hubungan baik serta gotong royong dan saling tolong menolong di antara umat Islam. Jadi kalau ada sekarang apa namanya partai, ya orang-orang yang beling, orang-orang yang keblinger, yang ingin menghilangkan, ya menghilangkan ketuhanan dalam dasar negara kita dan kemudian mengganti hanya dengan gotong royong, maka itu ada orang yang bodoh, ya bisa dikatakan orang yang tolol sama sekali. Kenapa? Berarti dia tidak paham ajaran Islam. Islam itu mengajarkan segala aspek dalam kehidupan, termasuk ta'awun, termasuk saling tolong menolong, termasuk kepada gotong royong. Wafihi adam ihtiqadul ma'ruf walau kana yasira, bahwa kita tidak boleh menghina, menganggap remeh satu amalan baik walaupun terlihatnya remeh, walaupun terlihatnya kecil. Seperti apa? Seperti tersenyum. Tersenyum itu tidak perlu modal. Tersenyum adalah perkara yang mudah dilakukan oleh siapapun. Ya, jangan kemudian apa senyum-senyum. Ya, justru kita, dengan senyum itu kita berusaha untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, kebahagiaan kepada orang lain. Coba bayangkan kita ketemu orang yang kita kenal contohnya, tapi orang itu cemberut saja, ya bermuka masam, ambasa, watawalla, ya seperti itu. Tentu kita juga tidak enak hati. Apalagi jika orangnya belum berkenal, pertama kali bertemu orangnya bermuka masam, orangnya cemberut, ya. Tapi kalau kita melihat orang datang ketemu kita langsung tersenyum, maka langsung merasa nyaman, maka itu menjadi sedekah. Wa yaqidu hadza nususun katsirah. Banyak nas-nas yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menghina atau menganggap remeh sebuah amal baik walaupun sedikit. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yahra. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan siapa namanya? Sebiji sawi, maka dia akan melihatnya. Melihat apa? Artinya melihat hasilnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau menghina sedikit pun dari perbuatan baik, dari perbuatan ma'ruf. Ya, satu pun perbuatan ma'ruf walaupun terlihat remeh, kita tidak boleh menghinakan, tidak boleh menganggap remeh, ya. Jangan sampai kemudian, wah dia bisa cuma senyum saja, tidak bisa memberikan sedekah. Ya memang kemampuannya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Kemudian pelajaran yang lain, anna 'ala du'atil khairi ayyabdhilu anfusahum aw ayabdhalu anfusahum litaqdimi kullama yaqdiruna 'alaihi min khair. Bahwa para dai-dai yang menyerukan kepada kebaikan, menyerukan kepada yang hak, ya, hendaklah mencurahkan dirinya, mencurahkan jiwanya untuk mempersembahkan, untuk mempersembahkan semua kebaikan yang bisa dilakukannya. Ya paling tidak kan tersenyum kepada semua orang itu semua orang juga bisa, ya. Dan apa namanya, seorang dai itu adalah orang harus paling banyak tersenyum, ya, tapi bukan senyum sendiri tengah jalan, maksudnya tersenyum ketika bertemu orang lain, ya. Kemudian ya semua kebaikan yang bisa dilakukan, ya, yang bahkan kalau di sini semua tanpa modal, ya. Fafi dzalika ajrun lahum wa naf'un li ghairihim wa tahiyatul qulub lil qubur. Kenapa? Karena ketika seorang dai banyak melakukan kebaikan, ya, apa yang terjadi? Maka itu akan mendapatkan pahala. Ya, jelas itu, ya. Awalnya mendapatkan pahala. Kemudian apa? Akan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan lalu akan apa? Mempersiapkan hati siapa? Hati orang lain untuk menerima kebenaran, untuk menerima dakwahnya, ya. Nah, orang berdakwah tapi kemudian akhlaknya buruk juga tidak akan diterima, ya. Dia berdakwah tapi tidak pernah senyum, jaim, ya. Bahkan dulu pernah ada apa namanya orang yang minta salaman dengan salah seorang dai, tapi dainya itu malah menutup pintu mobilnya sehingga ikhwah itu terjepit tangannya, ya. Kenapa? Karena ikhwah tersebut ngaji juga ke ustaz lain selain kepada dirinya. Dia tidak mau, dia tidak suka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu kejadian nyata, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Wa qala tabassum kafaja'ik akhika shadaqah. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan senyummu di muka di depan wajah saudaramu adalah sedekah untukmu, maka pelajaran situ adalah fardhu idkhalis surur 'alal mu'minin. Di situ ada keutamaan memberikan kebahagiaan, ya, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang beriman. Ya, orang kalau lihat orang tersenyum kan nyaman, ya, dibandingkan orang yang bermuka masam, orang yang ekspresinya datar, ya, lebih nyaman mana? Tentu lebih nyaman orang yang tersenyum, walaupun senyumannya tidak berlebihan, ya, dan juga senyum jangan salah gunakan, jangan senyum-senyum yang genit. Wa fihi anna 'ala du'atil khairi atakhalluqu bi husnil af'ali wal aqwali allati tuhabbibu an-nasa ila qubuli ta'limihim wa nushihim. Orang-orang yang mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan kebenaran, hendaknya mempunyai akhlak yang baik. Ya, dengan apa? Dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang baik, yang dengan itu semuanya itu akan membuat orang menjadi cinta untuk menerima pengajarannya dan untuk menerima nasihatnya. Bayangkan jika seseorang memberi nasihat dengan marah-marah contohnya, ya, apakah menerima? Mungkin nurut, tapi tidak nerima. Apa bedanya? Kalau nurut itu bisa karena takut. Kalau menerima itu datang dari hati. Ya, kalau orang menerima, insya Allah nurut. Orang nurut belum tentu menerima. Ya. Yang kita inginkan adalah orang menerima dakwah kita dengan senang hati, dengan sukarela, bukan karena takut. Kemudian wafihi anna du'atil khairi ay yahfadhu muru'atahum wa hay'atahum min at-tabadzul. Fattabassum wadh-dhahku mahmudun syar'an idza lam yatarattab 'alaihi mafasid. Seorang dai atau para dai yang menyerukan kepada kebaikan, kepada kebenaran, hendaknya menjaga muru'ah mereka. Apa itu muru'ah? Kalau kata orang Malaysia, itu orang Melayu maru'ah, ya, artinya adalah harga diri mereka, ya, menjaga harga diri mereka dan menjaga penampilan mereka dari apa? Tabadzul, ya, dari hal-hal yang tidak benar atau yang sembarangan. Senyum dan tertawa, ya, senyum dan tertawa itu perkara yang terpuji secara syar'i selama tidak menimbulkan kerusakan. Nah, ini dia, ya. Senyum itu adalah hal yang terpuji secara syar'i selama tidak menimbulkan kerusakan. Contohnya apa? Hanya mau senyumnya kepada akhwat. Nah, itu menimbulkan kerusakan tentunya. Ya, kepada sang ikhwan cemberut, pas datang akhwat langsung sengang-sengang senyum-senyum. Nah, itu rusak. Tertawa, bagaimana dengan tertawa? Tertawa juga selama tidak menimbulkan kerusakan. Contohnya apa? Ketawa berlebihan. Bahkan ada orang ketawa sampai terbuka mulutnya dan tidak bisa tutup lagi. Atau tertawanya berlebihan, ya. Tidak hari tanpa ketawa. Atau lebih banyak ketawa daripada tadaburnya. Rasulullah SAW mengingatkan, fa inna kasratud dhahki tumitul qalba. Ya, kan semuanya apa? Kebanyakan tertawa itu akan mematikan hati. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yanbaghi 'ala kulli dhuhukin yanbaghi liman kana dhuhukan bassaman ay yuqsira min dhalika wa yalumu nafsahu hatta la tamujjahul anfus. Nah, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di sini sebagai sebuah apa? Sebuah peringatan, ya, bahwa orang yang suka tertawa dan banyak tersenyum hendaklah menguranginya, ya. Kemudian dia mencaci di sini adalah mengkritik dirinya sendiri agar apa? Agar jiwanya tidak menjadi mati atau tidak menjadi keras, ya. Karena apakah banyak tertawa tersebut? Dia tertawa boleh, tapi jangan berlebihan. Wa yabariman kana abusan munqabidan ayyabtasima aw ayyatabassama wa yuhassinu khuluqahu wa yamqutu nafsahu ala rada'ati khuluqi. Demikian juga sebaliknya, orang yang suka bermuka masam, orang yang suka cemberut, hendaknya tersenyum, ya. Jadi yang biasa biasa apa biasa cemberut hendaknya tersenyum, kemudian memperbaiki akhlaknya dan benci kepada jiwanya yang suka murung tersebut serta benci kepada buruk akhlaknya. Jadi di sini ada apa namanya ada pengimbangan, ya. Orang yang tersenyum sekali-kali dia menghisap dirinya agar mengingat-ingat dosanya, sehingga apa tidak terlalu banyak tersenyum, tidak banyak tertawa. Sebaliknya orang yang susah tertawa, susah tersenyum, bawaannya adalah cemberut, ya, bermuka masam, marah-marah, hendaklah tersenyum. Kemudian membenci sifat yang buruk tersebut, yaitu sifat yang tidak mau tersenyum. Wa kullu ini haram fa madhmumun. Semua penyimpangan dari hal yang seimbang itu tercela. Contohnya apa? Tertawa terus, itu tercela. Cemberut terus, itu tercela. Ya. Jadi seimbangkan, ya. Jangan banyak tertawa karena akan mematikan hati, jangan juga cemberut terus karena apa? Karena akan membuat orang lari. Walabudda nafsi min mujahadatin wa ta'dibin. Oleh karena itu jiwa itu harus apa? Harus bekerja keras dan harus dididik. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam pernah berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu." Dan sungguhnya aku tidak apa? Tidak membebaskan diriku. Kenapa? Karena sungguhnya ya, jiwa atau nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa imatatuka al-hajara wasyauka wal-'idama 'an tariqi laka shadaqah." Dan kau menjauhkan batu, duri, tulang dari jalan itu adalah sedekah bagimu. Di sini pelajarannya fihi kamalu dinil islami wa inayatuhu bisyu'unid dini wa dunya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan agama Islam, ya. Dan perhatian agama Islam terhadap urusan agama dan juga urusan duniawi. Jadi ikhwati fillah, kalau orang-orang agama lain mengatakan bahwasanya agama itu menghambat kemajuan, ya, karena agama mereka yang sudah diselewengkan tersebut atau agama mereka yang bukan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu memang bertentangan dengan kehidupan dunia. Sehingga apa? Sehingga intinya dunia itu harus dijauhi. Ya. Tapi kalau agama Islam tidak, dunia bukan dijauhi, tapi dunia jangan sampai menjadi tujuan utama, tapi adalah tujuan antara. Ya. Dunia harus dipegang. Dunia harus dikuasai, tapi jangan sampai dunia yang menguasai hati. Ya, seperti itu. Wa fihi qabhu talwithi turukil muslimina bima yu'iqu harakatahum aw yu'dhi manzarahum. Nah, di sini juga hadis ini menunjukkan betapa buruknya ya perbuatan mengotori jalan-jalannya umat Islam yang akan apa? Yang akan menghambat jalan mereka, menghambat pergerakan mereka atau merusak pandangan mereka. Wa anna dhalika yunafi haqqat tariqi alladhi amara umirna bi'ta'ihi. Dan dengan apa namanya? Dengan memberikan halangan-halangan di jalan itu apa? Itu apa namanya? Menyelisihi hak jalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jaga dan untuk kita berikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, fa'atu tariqa haqqahu. Berikanlah jalan itu haknya. Maka kemudian ada bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah, apakah hak jalan itu hai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ghadul basari wa kaful adha wa radus salam wal amru ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Jadi kalau kita di jalan, nongkrong-nongkrong di jalan, maka haknya pertama adalah menundukkan pandangan, jangan mata jelalatan melihat orang yang lewat, ya. Apalagi jika akhwat yang lewat kemudian melihat kita jelalatan, itu na'udzubillah min dzalik, ya. Selain tidak memberikan hak jalan juga kita berdosa. Kemudian wa kaful adha, yaitu menahan dari untuk tidak menyakiti, ya, tidak memberikan gangguan di jalan tersebut. Waradussalam, yaitu apa? balas salam jika ada orang memberikan salam, kita balas, bukan salam oh enggak kenal kemudian melengos aja, tidak seperti itu. Serta amar ma'ruf dan mungkar, jika melihat kemungkaran maka kita cegah. Jika ada orang yang tidak berbuat ma'ruf maka kita perintahkan untuk berbuat ma'ruf. Ikhwati fillah, sehubungan ini maka kita juga menyayangkan ya, perumahan yang sudah bagus jalannya kemudian malah diberikan banyak polisi tidur ya, bahkan tidak sesuai dengan aturan. Kalau sesuai aturan ya itu masih bisa ya, tapi ini tidak ya, setiap sekian meter polisi tidur, setiap meter itu termasuk apa, larangan dalam hadis ini termasuk apa, termasuk memberikan gangguan kepada jalan umat Islam. Atau contohnya juga adalah orang yang suka kebiasaan membuang bangkai tikus di jalan, la haula wala quwwata illa billah, itu mengganggu, sangat mengganggu dan juga menimbulkan penyakit ya. Jangan kita sampai seperti itu. Dan banyak lagi ya, atau seperti apa namanya, mobil bagus-bagus tapi kemudian buang sampahnya di jalan ya, la haula wala quwwata illa billah ya. Kalau sepertinya muslim melakukan itu berarti muslim yang bodoh ya. Sayang, orang kaya tapi bodoh ya. Mungkin orang-orang itu mereka tidak pernah belajar Islam dengan benar ya, tidak tahu etika ya. Jangan sampai kita seperti itu. Baik ikhwati fillah, kita lanjutkan kepada al-haditsu ats-tsalits asyar, hadis yang ke-13. Ini penjelasannya cukup panjang lebar dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا qala na'am fi kulli dhati kibadin wa ratbatin ajrun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan ya, berjalan di jalan, ternyata dia sangat kehausan. Ketika sedang kehausan itu dia menemukan satu sumur, maka dia kemudian turun ke sumur itu lalu minum. Ketika dia keluar dari sumur itu, dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Karena apa? Karena kehausan. Maka laki-laki ini berkata pada dirinya sendiri, anjing ini sudah sangat kehausan sebagaimana aku kehausan tadi. Maka kemudian dia turun ke lalu memenuhi apa? Memenuhi khuf ya. Khuf itu semacam apa? Semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Maka kalau sifatnya diisi air dia tidak akan apa? Tidak akan bocor. Dia mengisi khufnya, lalu khufnya itu digigit dengan mulutnya atau dengan giginya ya. Jadi kenapa? Karena dia kan harus naik ke atas memakai tangannya. Maka dia mengisi khufnya itu dengan apa? Dengan air. Kemudian khufnya itu digigit, lalu dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya, lalu mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kita bersedekah atau kita memberi makan kepada binatang, itu akan ada pahala? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, setiap jiwa yang mempunyai hati yang basah, maka itu ada sedekah, kalau kita ada apa, ada pahala kalau kita bersedekah padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat pelajaran dari hadis ini. Pertama, sukul akhbari wal qasasi bi qasdil i'tibar, bahwa di sini Rasulullah SAW menceritakan suatu kisah untuk apa? Untuk mengambil pelajaran dalamnya. Jadi ikhwati fillah, di antara pelajaran-pelajaran atau di antara uslub gaya bahasa Al-Qur'an di dalam memberikan pelajaran kepada umat Islam atau kepada manusia adalah dengan apa? Adalah dengan memberikan cerita, Ya, kita lihat banyak banyak qasas atau cerita-cerita di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada ayat-ayat atau ada surat-surat yang memang merupakan cerita dari umat masa lalu, seperti kisah Nabi Hud, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Ya. Itu adalah kisah-kisah merupakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang kita harus ambil pelajaran di dalamnya. Qauluhu laqad balagha hadzal kalba min al-'athash, hadzal kalba min al-'athashi mithla alladhi kana balagha bi. Jadi ketika laki-laki berkata, laki anjing ini sudah sangat kehausan sebagaimana aku tadi kehausan. Fihi anna tadhakkuran ni'ami wa bi khasatin idza ra'a man hurimaha yu'inu 'ala syukriha. Wa min syukriha filal khairi. Ikhwati fillah, ini suatu pelajaran sangat sangat besar sekali. Bahwa kalau kita mengingat nikmat yang diberikan kepada kita, kalau kita mengingat nikmat yang diberikan kepada kita, ya, terutama jika kita melihat orang lain yang tidak mendapatkan nikmat yang seperti kita punya, maka itu akan membantu kita untuk syukur nikmat, membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Contohnya, orang yang bisa berjalan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat orang yang kakinya pincang, ya, atau melihat orang yang tidak bisa berjalan, maka ingatlah nikmat tersebut. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara cara bersyukur yang baik adalah apa? Adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Atau dengan apa? Kalau kita punya banyak harta, melihat orang yang kesusahan, maka kita bagi hartanya kepada orang tersebut. Ya, itulah salah satu syukur nikmat. Dan insya Allah, sebagaimana ya Allah, la'in syakartum la'azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan menambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Ya. Kemudian waqalu famala khuffahu thumma amsakahu bi faihi thumma raqa fasaqa al-kalba. Maka laki-laki itu memenuhi khufnya dengan air, lalu menggigit khufnya itu dengan kedua mulutnya, lalu dia naik ke atas dan memberi minum anjing tadi. Apa pelajarannya? Fihi as-sa'yu fi ikmali wa kamali amalil khairi qadra istita'ati. Bahwa kita hendaknya berusaha untuk menyempurnakan amalan baik, menyempurnakan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan asal-asalan. Umat Islam itu bukanlah umat yang biasa-biasa saja di dalam beragama, ya. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkali-kali berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi tidak bisa biasa saja, harus berlomba. Nah, di sini juga sudah dilihat, ya. Bahkan kalau dia mau kan, ya, air sedikit saja cukup, tapi lihat, dipenuhinya, ya. Dipenuhinya khufnya itu dengan air, bahkan sampai apa? Karena khufnya itu mungkin sudah berat dan tidak bisa dia pegang dengan tangannya kalau dia naik ke atas, maka digigit dengan mulutnya. Padahal hanya untuk anjing. Ya, kalau dipikir-pikir hanya untuk anjing. Binatang yang diharamkan oleh Allah, binatang yang najis. Binatang yang jika orang memeliharanya, maka malaikat rahmat tidak akan masuk, bahkan orang itu akan berkurang satu qirat setiap hari karena marah anjing. Ya, tapi di sini lain konteksnya. Di sini konteksnya adalah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi anna syukrallahi taala ala ni'amihi yakunu bil fi'li kama yakunu bil qaul. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya itu bukan hanya dengan perkataan, dengan mengatakan alhamdulillah. Ya, itu juga bersyukur kepada Allah, tapi dengan memberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, orang yang diberikan banyak harta oleh Allah, maka sedekahkan. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah, maka ajarkan. Ya, orang yang diberikan lapangan pada Allah, maka berikan kepada yang sempit, apapun itu. Ya, berikan tenaga kuat, bantu orang lain. Pintu kebaikan itu banyak, terbuka, ya, asal kita mau mencari dan melaksanakannya. Wa qalu fasyakarallahu faghfarallah, maka Allah berterima kasih padanya lalu Allah mengampuninya. فيه وصف الله بالشكر ومن أسمائه الشكور وعظيم كرم الله تعالى وواسع مغفرته. Di sini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah berterima kasih. Di antara namanya adalah Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih. Ya. Dan ini juga di sini menunjukkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dipikir-pikirkan hanya memberikan minum pada anjing, ya, yang anjing itu bukan siapa-siapa, bukan kerabatnya, bukan juga peliharaannya, ya, tidak pernah berjasa apapun, hanya karena anjing itu kehausan diberikan minum olehnya, maka Allah memberikan ampunan. Subhanallah, ya, betapa luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi annahu idza kana hadza fi haqqil hayawan fa kaifa fi haqqil insan. Nah, ikhwati fillah, jika memberi minum kepada binatang saja Allah mengampuni, ya, bahkan binatang, bukan hanya binatang, binatang najis, ya, binatang najis itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, lalu bagaimana kepada binatang yang tidak najis, kepada ayam, kepada burung, kepada ikan contohnya, ya, atau kepada kucing yang kelaparan kita berikan makan, atau bahkan bagaimana kepada sesama manusia. Lihat sama manusia kelaparan kita berikan, lihat manusia yang kesusahan kita bantu, maka tentu akan lebih besar lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sekedar pengampunan. Ya. Kemudian wa fi anna adamu ithiqal ma'ruf walau kana yasira, bahwa kita tidak boleh menghina perbuatan baik walaupun sedikit, walaupun ringan, ya, itu tidak seberapa, ya, tidak bermodal sama sekali, hanya modal keinginan, modal tenaga sedikit saja, turun ambil air berikan, ya, jangan pernah kita anggap remeh itu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajra, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kita bersedekah kepada binatang itu ada pahalanya? Di sini pelajarannya apa? Fihi harsu sahabati radhiyallahu taala anhum ala ma'rifati kulli tariqin yu'addi ila tahsil al-ajri min Allah. Di sini para sahabat itu selalu berantusias, selalu berusaha untuk apa? Untuk mencari jalan yang akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalau melihat orang mendapat pahala, mereka bertanya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kami melakukannya dapat pahala juga tidak? Ya, ataukah khusus untuk dia saja? Kenapa? Maka berhenti sampai di situ. Tapi kalau setiap orang yang melaksanakan itu mendapatkan pahala, maka mereka akan melakukan yang sama, atau bahkan mungkin lebih. Nah, jika kemudian ternyata amal itu hanyalah khusus untuk orang tersebut, maka para sahabat akan bertanya, kalau kami bagaimana biar bisa menyainginya? Itu apa namanya? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, mereka berusaha untuk melakukan kebaikan yang dilaksanakan orang lain, bahkan mereka berusaha untuk melebihi orang lain dalam kebaikan yang dilaksanakannya. Tidak dengan kita, ya. Kalau kita sepertinya sudahlah, jangan terlalu alim jadi orang. Ya. Oh, ini jangan terlalu semangat ibadahnya. Oh, jangan terlalu. Subhanallah, ya. Berbuat sedikit saja dianggap terlalu. Ya. Baru melaksanakan sedikit sunnah dianggap terlalu. Ya. Jadi bagaimana yang biasa-biasa saya sebut mereka? Yang biasa sebut mereka itu, ya, kalau tempat sholat, tidak. Ya. Nah, untuk bilahi min dalik. Wa qalu fa kulli kibadin ratabin ratbatin ajrun. Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan setiap hati yang basah itu ada pahalanya. Diterangkan oleh Ibnu Asir rahimahullah, qila innal kibada idza dhami'at tarattabat wa kadza idza ulqiyat 'ala an-nar. Sungguhnya hati itu jika kehausan maka dia akan menjadi basah. Demikian juga hati jika dilemparkan ke air dia akan menjadi basah. Ya. Tapi kemudian di sini bahwa kinayah kiasan bahwa ya, maksud basah oleh Nabi di sini adalah yang masih hidup, ya. Karena kalau yang mati itu hatinya kering. Maksudnya apa? Setiap orang yang memberikan sedekah kepada makhluk yang mempunyai hati yang masih basah, maka itu ada sedekahnya atau pahalanya. Ya. Pelajarannya apa? Fihi kathratu abwabil khair. Ya, bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Fihi aradu ala ashabi jam'iyatir rifqi bil hayawan alladzina yaz'umuna bi anna al-islamu yu'adzibul hayawan. Ini juga merupakan bantahan kepada lembaga-lembaga yang peduli kepada binatang, dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip mereka peduli binatang, ya, pencinta binatang lah. Ya, asal-asal lembaga-lembaga pencinta binatang yang mereka menuduh umat Islam itu menyiksa hewan, terutama nanti ya, terutama sekitar 2 bulan lagi ketika Idul Adha, sebulan lagi ya. Ketika Adha mereka pasti akan menyerang Islam yang besar. Wah, itu katanya menyakiti binatang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sakiti apanya? Tidak ada yang disakiti, ya. Mereka makan apa? Oh, saya tidak makan, mungkin vegetarian. Oh, berarti mereka menyiksa tanaman dong. Ya. Kenapa? Tanaman lagi bebas hidup dicabuti. Ya, dimakan oleh mereka. Apa bedanya? Ya. Fadun Islam amara bi ada'il huquq. Agama Islam itu memerintahkan untuk apa? Untuk memberikan hak-hak ya, baik hak sesama manusia bahkan hak kepada binatang. Wa syumulatul Islami annahu ja'ala lil hayawani huquqan tura'a lahu. Dan antara kesempurnaan Islam bahwa Islam itu menjadikan binatang pun punya hak. Ya, yang harus dipelihara. Hak yang harus diperhatikan. Faminha anna Islam ja'ala ta'dhiba al-hayawani sababan fi dukhulin nar. Di antaranya bahwa Islam menjadikan menyiksa binatang itu merupakan salah satu perbuatan yang bisa menyebabkan seorang masuk neraka, ya. Menyiksa binatang apalagi menyiksa manusia. Ya. Kama ja'ala ihsana ilaihi sababan fi dukhul jannah, sebagaimana Islam menjadikan berbuat baik kepada binatang itu merupakan salah satu sebab masuk surga. Ya, mungkin kita pernah mendengar hadis seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara dia mengurung kucingnya, ya. Tidak diberi makan, tidak juga dibiarkan untuk mencari makan sampai mati, ya. Itu menyiksa binatang. Fa Nabi radhiyallahu taala anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausuman fi wajhihi fa qala la'ana Allahu man fa'ala hadza thumma nahaa 'anil kayy fil wajhi wad darbi fil wajhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Mahibban, adapun asalnya ada dalam kitab dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor keledai yang diberi tanda di, ya, kalau orang kan biasanya beri tanda itu di paha, ya, di daerah paha belakang. Tapi ini diberi tanda di apa? Di wajahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini, yaitu memberikan tanda. Kan biasanya kasih tanda itu dengan besi panas, ya, ditempelkan sehingga nanti bekasnya itu menimbulkan tanda. Nah, ini boleh selama tidak di wajah. Maka Rasulullah SAW marah dan mengatakan Allah melaknat orang yang melakukan ini. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kai atau memberikan tanda dengan besi panas di wajah dan juga memukul wajah. Ya. Wa mimma warada fi mura'ati sya'ni al-hayawan aydan qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha wal yuh وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيْرِحْ ذَبِحَتَهُ. Dan diantara nas yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat perhatian kepada binatang juga adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan atau mewajibkan kebaikan dalam segala sesuatu. Ya, mewajibkan kebaikan dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Jangan disiksa. Kalau kita melihat seperti di Amerika itu kan ada hukuman mati dengan apa? Dengan listrik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu menyiksa. Atau dengan ruang gas beracun, itu juga menyiksa, ya. Yang paling apa? Yang paling baik adalah hukuman Islam. Bahkan digantung pun menyiksa, ya. Sangat menyiksa itu. yaitu apa? Dipancung kelihatan kejam, tapi sebenarnya itu adalah rahmat bagi orang yang dibunuh. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, faidah dabahtum faahsinu dibahah, jika engkau menyembelih, sembelih dengan baik. Caranya apa? Caranya pertama, jangan perlihatkan perlihatkan pisaunya atau golok yang akan pakai untuk menyembelih. Ya. Bahkan Rasulullah SAW marah melihat orang yang apa, yang mengasah pisau atau mengasah golok di depan hewan yang akan disembelihnya, dengan menyebutkan bahwa itu sudah membunuhnya dua kali, ya. Karena apa? Hewan sudah ketakutan duluan. Kemudian jangan menyembelih apa? Jangan menyembelih di hadapan hewan yang lain. Dan kemudian hendaknya di sini disebutkan wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah seorang menajamkan pisaunya, menajamkan goloknya, sehingga apa? Sehingga sembelihannya itu menjadi tidak tersiksa, menjadi tenang. Kenapa? Karena selesai, ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, laki-laki itu harus bisa ngasah yang baik, ya. Jangan sampai laki-laki tidak bisa mengasah pisau yang baik sehingga sangat tajam, ya. Sedangkan kalau di dapur saja pisaunya pada tumpul, karena menjadi lambat memasak. Bagaimana jika ini untuk memotong, ya? Untuk apa? Untuk menyembelih. Terutama nanti bagi para ikhwan yang ada rencana untuk berkurban satu bulan lagi, insyaAllah. Wa qala idza safartum bil khusaybi fa'ati al ibila hadha min al ard wa idza safartum fis sanati al jadabi fa'asri'u 'alaiha as-sayra. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari. Di sini Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bepergian di tempat yang subur atau ketika sedang subur tanahnya, maka berikanlah unta itu haknya dari bumi. Itu apa? Berikan kesempatan mereka untuk makan. Ya, jangan pernah tidak berhenti. Berhenti, berikan mereka kesempatan. Baik itu unta, baik dengan kita, berikan kesempatan untuk apa? Untuk makan. Tapi jika kalian bepergian pada waktu kemarau, ya, waktu kekeringan, maka hendaklah berjalan cepat. Kenapa? Karena biar mereka tidak kehausan, mereka tidak kepanasan. Jangan malah ketika tanah subur jalan cepat-cepat, ketika tanah yang kering malah lambat-lambat. Itu harus sebaliknya, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian Islam kepada hewan, ya, kepada binatang. Wa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ta'ala qala dakhala Nabi SAW haitan min hawa'id al-ansari haja fa'idha jamalun falam ru'al jamalu an-Nabi SAW ja'a fabaraka indahu inda Nabi SAW wa dharafat ayna al-jamali faqala Nabi SAW man sahibul jamal faja'a fi fata ansari faqala ala tattaqillaha fi hadhil bahimah allati malakakallahu iyaha fa'innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, ya, wa tud'ibuhu. Jadi dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi SAW masuk ke salah satu dinding atau bisa dikatakan ruangan milik orang Ansar untuk satu keperluan. Tiba-tiba di situ ada seekor unta. Ya. Ketika unta itu melihat Nabi SAW, langsung datang kepada Nabi SAW dan langsung terduduk di hadapan Nabi SAW, dan kedua matanya menangis, ya. Subhanallah, ya. Unta bisa menangis di hadapan Nabi SAW karena mengadu. Mengadukan keluh kesahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan sifatnya yang sayangnya lalu bertanya, karena Nabi SAW juga paham bahasa binatang. Bertanya, siapakah pemilik unta ini? Aku datanglah seorang pemuda dari kaum Ansar. Maka Nabi SAW bersabda, ala tattaqillaha fi hadhil bahimati lati malakakallah. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap binatang, terhadap hewan yang Allah jadikan engkau memilikinya? Ya. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bisa memiliki binatang itu. Maka tidakkah kita bertakwa dengan binatang peliharaan kita? Kenapa? Karena ternyata binatang unta ini mengadu kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Bahwa pemuda ini membuat dia lapar, artinya jarang memberi makan. Dan selalu membuat dia capek dengan pekerjaan. Nah, untuk bilang, jangan kita menyangka binatang itu tidak bisa mengadu. Ya. Semua makhluk yang punya roh itu bisa mengadu. Jangan sampai bukan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengeksploitasinya tapi tidak memberikan haknya. Binatang juga punya capek. Maka kita jangan sampai mengeksploitasi binatang sampai binatang itu merasa kecapean dan kelaparan, apalagi manusia. Ya. Wan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'a rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syafratahu wa hiya tulhidu ilaihi bi basariha faqala aturi antumitaha mautat ala hadatta syafrataka qabla antudji'aha. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallam melewati seorang laki-laki yang sedang membaringkan kambingnya atau dombanya sambil apa? Sambil mengasah pisaunya, sambil mengasah goloknya. Sedangkan kambingnya itu atau dombanya itu melihat laki-laki tersebut sedang mengasah. Maka Rasulullah SAW langsung menegurnya, apakah engkau ingin membuatnya terbunuh berkali-kali? Kenapa? Karena ketakutan kambing tersebut, ya, melihat apa? Melihat pisau diasah. Maka Nabi menyebutkan, mengatakan, kenapa engkau tidak mengasahnya sebelum apa? Sebelum engkau membaringkan dombamu itu. Jadi ikhwati fillah, ini sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW atau bagaimana bahwa kepada binatang pun kita harus buat baik. Jangan pernah mengasah di depan binatang. Ya kalau kita melihat orang Arab pun ada demikian mengasah depan untanya langsung main tebas saja. Orang Arab itu tidak semuanya mereka pandai agama Islam. Ya. Kalau para ulama melihat itu pasti mereka bukan ulama, mereka hanya pekerja yang mungkin bodoh tentang agama. Kita jangan jadi ukuran. Ya, ukuran kita adalah apa? Ukuran kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukan orang Arab yang ada sekarang. Ya. Mungkin kita melihat ya, sudah tersebar ya bagaimana orang Arab yang menyembelih unta ya. Beberapa unta berdiri ditebas satu-satu. Itu tidak ihsan, ya. Tidak ihsan pada binatang. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Muawiyah ibn Qarrah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inni la'adhbahu syata fa'arhamuha faqala wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Jadi seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan, ya Rasulullah, sungguhnya jika aku menyembelih kambing, menyembelih domba, maka aku menyembelihnya dengan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW bersabda, kambing itu atau domba itu jika engkau sayangi, maka Allah akan menyayangimu. Lihat ya, bagaimana Allah SWT memberikan balasan kepada orang yang menyayangi binatang. Wa ana ibnu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, man rahima walau dhabihata asfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Jadi Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merahmati, walaupun yang dirahmati atau disayanginya itu, ya, dia berkasih sayangnya itu, ketika menyembelih seekor burung atau seekor ayam, ya, jadi artinya menyembelihnya cepat, ya, tidak lambat-lambat, maka Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Ya, di sini juga peringatannya kepada orang-orang yang memang sudah tidak punya ketenaga lagi untuk menyembelih sapi, maka jangan maksakan diri. Subhanallah, saya pernah melihat ya sebuah video bagaimana menyembelih sapi sampai 3 menit baru selesai. La haula wala quwata illa billah. Padahal sapinya tidak besar juga. Ya, standar paling hanya 200 kilo. Ya. Tidak besar, tapi sampai 3 menit setengah baru selesai. Na'udzubillah min dzalik, itu sangat tidak benar. Ya, itu tidak ihsan kepada binatang, menyiksa binatang. Ya, memang ada dua faktor yang saya lihat situ. Pertama, orangnya sudah tua. sudah tidak ada tenaga. Kedua, juga tumpul pisaunya sehingga digesek-gesek la haula wala quwata illa billah. Ya. Menyembelih itu lebih cepat adalah lebih baik. Ya. Kemudian wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallam fi safarin fantalaqa li hajah fa ra'ayna humratan ma'aha fi farhan qala fa ahadna farhaiha faja'at al-humratu faja'alat tafarrishu bijanahaiha faja'a Nabi sallam man faja'a hadha biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Ya. Kemudian beliau pergi untuk sebuah keperluan. Jadi dalam perjalanan mungkin ada keperluan, dia tinggalkan para sahabatnya tersebut. Lalu kami melihat sebuah anak humarah. Apa itu humarah? Humarah itu adalah burung yang masih merah, ya, burung masih kecil, dan kami melihat ada dua anak burung, ya. Maka kami mengambil dua anak burungnya tersebut. Lalu kemudian induk burung tersebut datang, lalu apa? Lalu mengepak-ngepakkan sayapnya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang apa? Siapa yang memisahkan ini anak burung ini dari orang tuanya? Ya. Maka Rasulullah bersabda, kembalikan. Kembalikan apa? Kembalikan kedua anak burung ini kepada orang tuanya. Lihat ya, kita tidak boleh memisahkan anak burung dari orang tuanya sebelum apa? Sebelum anak burung itu mandiri. Ya, tidak boleh. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Nah, kemudian kita lihat lagi pelajarannya, min athar rifri fil hayawan ma ruahu al-Musayyib Ibnu Darram Ibnu Darram. رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب جمالا وقال لما تحمل عن بعيرك ما لا يطيق. Jadi di antara athar, yaitu sirah atau perjalanan para sahabat, bagaimana para sahabat itu berbuat baik kepada binatang, bahwasanya Al-Musayyib bin Darim pernah melihat Umar bin Khattab memukul orang yang suka yang kerjanya menarik unta, ya, menuntun unta. Kenapa dipukul? Karena Umar bin Khattab sambil mengatakan, kenapa engkau memberikan beban kepada unta ini yang tidak dia sanggup? Yaitu apa? Unta itu diberikan apa? Diberikan barang di atasnya itu yang sampai unta itu kelihatan kecapean, mungkin kelihatan sampai bergetar atau sampai jalannya lambat atau sampai apa? Sampai terjatuh, ya. Itu tidak boleh. Maka dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ra'a radhiyallahu anhu rajulan hadda syafratan wa akhadha syatan liyadhbaha fa darabahu Umar bid-dirah wa qala atu'adzibu ruha ala fa'ata hadha qabla an ta'khudha. Jadi ini Umar bin Khattab senada dengan Nabi SAW, ya, melihat melihat seorang laki-laki mengasah pisaunya, ya. Mengasah pisaunya, lalu membawa seorang seekor kambing untuk menyembelihnya. Maka Umar bin Khattab kemudian memukulnya sambil mengatakan, apakah kamu ingin apa? Ingin menyiksa jiwa, ya? Kenapa engkau tidak mengasah sebelum ambil kambing? Jadi jangan kambingnya sudah depan, kita baru asah di depannya. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak ihsan kepada binatang. Wara'a radiyallahu ta'ala anhu rajulan yajuru syatan liyadba'ha fadarabahu biddarra faqala suqha la ummalak ilal mauti sawqan jamila. Jadi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu melihat seorang laki yang menyeret domba, atau kan Umar bin Khattab kemudian memukulnya sambil mengatakan apa? Sambil mengatakan, tuntunlah dengan baik kepada kematian. Maksudnya apa? Ya jangan dipaksa diseret-seret, ya. Walaupun sekarang mungkin agak susah juga kita kurbannya ketika sapinya itu memang sangat besar melawan, tapi usahakan dengan sebaiknya ketika merubuhkannya, ya. Jangan sampai menyiksanya. Wara Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ra'al ghanamin fi makanin qabihin. Wara Ibnu Umar makanan amthala minhu faqala al-ra'i wa yahaka yara'i hawilha fa inni sami'tu nabiy sallam yaqulu qurra'in mas'ulun 'an ra'iyatih. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat ya seorang penggembala mengembalakan kambingnya di tempat yang buruk. Dan Umar melihat ada tempat yang lebih bagus. Ibnu Umar melihat tempat yang bagus. Maka Ibnu Umar menegur penggembala kambing tadi mengatakan waihak. Celakalah engkau. Ya, celakalah engkau. Kenapa? Kata Ibnu Umar, alihkan gembalaanmu ke tempat yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya jangan menggembalakan di tempat yang buruk. Buruknya bagaimana? Mungkin becek, mungkin tidak banyak rumput di situ, ya. Padahal ada tempat yang lebih baik lagi, maka ke sana, ya. Kenapa? Karena kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap penggembala itu bertanggung jawab atas gembalaannya. Taib ikhwati fillah, kita sampai di sini dulu untuk pagi hari ini. Sebenarnya keterangannya masih banyak lagi, tapi waktunya juga sudah pagi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada besok pagi, insya Allah habis subuh seperti biasanya. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan menjadikan kita umat yang mengikuti perkataan terbaik dan mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.